syahdu malam berlagu sepi mengiring gelisah dalam taman hati sendiri menanti kau kembali manja saat kau ada di sisi. Anggapkan demikian.

tak pernah terlintas untuk aku melupakanmu, apalagi menulis hati padamu. Aku di sekitar dicemu penuh hinaan dengan sewenang-wenang. Bagimu cinta saja tak mampu untuk tahu kau tersiksa meronta-ronta jiwamu bila kita tak berjumpa, bila rindu tak bersatu. Begitu jugalah aku siang malam menunggu, tak sanggup rasanya aku berjauhan denganmu, berpisah denganmu sayang. Oh, dunia ini tiada berarti tanpa dirimu. Bila kau tiada, ku rasa gelisah. Oh, dewi hatiku, kemala hati yang ku rindui, cintaku ini hanyalah untukmu. Ku sayang padamu sepenuh hati, ku cinta padamu pujaan hati. Ku sayang padamu sepenuh hati, ku cinta padamu pujaan hati. Biar berkocar cintaku menyala, merah menyala. Cintaku menyala, merah menyala. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke muara, bersakit-sakit dan